pohon sudah tiada berakar dan mengering daun pun berguguran. kapal sudah tak punya layar. Manalah mungkin berlayar di lautan. Tiada lagi yang bisa ku harap. Pohon sudah tiada berakar dan